yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan dampak jelek dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan hadis yang panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini, dari pemakan riba, dari pendusta, dan juga dari penzina, ya, dengan azab-azab yang luar biasa. Ketika hal yang kita dengar dari azab yang Allah berikan kepada pelaku dosa sudah cukup mengerikan, dan kenyataannya jauh lebih dahsyat. Dan nikmatnya maksiat yang dirasakan oleh seseorang ketika dia berbuat maksiat tidak sebanding dengan besarnya dampak yang didapatkan di dunia dan di akhirat. Dan sudah menjadi kaidah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kejelekan pada dirinya. Dan semenjak kita membaca awal kitab ini sampai hari ini, sudah sekian banyak dampak yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dari dosa itu sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa min uqubatiha, dan dari uqubah maksiat juga, dhihabul haya'i alladhi huwa maddatu hayatil qalb, hilangnya rasa malu yang ini merupakan pondasi penting ya dalam kehidupan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya al-haya' khairun kulluh, malu itu merupakan seluruhnya kebaikan. Seseorang malu untuk bermaksiat karena takut malu kepada Allah, seseorang malu bermaksiat ya karena malu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan ini akan hilang dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya khairun kullu, malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Nah, ketika dia berbuat dosa dan dia berbuat maksiat, maka hilang rasa malu tersebut, maka akan menghampiri hidupnya kejelekan-kejelekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya mimma adrakan nas, dari hal yang didapatkan oleh manusia dari kalam para nabi, kalamnya para nubuah atau kalamnya nubuah, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan. Jadi dari hadis ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, anna dhunuba tud'iful haya' minal 'abd. Ya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu akan melemahkan rasa malunya. Hatta rubbama man salakha minhu bil kulliyah. Terkadang bisa saja rasa malu itu akan hilang seluruhnya, bukan hilang sebagiannya. Hatta innahu rubbama la yata'atharu bi ilmin nas bi su'i halihi wala bi tila'ihim 'alaihi. Ya, saking tidak ada lagi nya rasa malu ya di dalam hatinya, dia tidak peduli lagi ketika ada orang-orang yang mengetahui jeleknya kondisi dan keadaannya. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Bahkan akan sampai kepada tingkat dia akan menceritakan dosa dan maksiat yang dilakukan dalam keadaan yang membanggakan dirinya. Subhanallah. Ini tingkatnya sampai segini. Ya, tidak berhenti pada titik yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau seandainya seseorang sudah bangga dan memamerkan dosa dan maksiat yang dilakukan, maka tidak ada kebaikan lagi pada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap umatnya beliau itu dimaafkan kecuali orang-orang yang mereka berbangga-bangga dalam berbuat dosa dan berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya ketika dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, kemudian dia menampakkan dosa tersebut dengan dia pamerkan dengan lisannya, dia ceritakan. Bahkan terkadang disebutkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, cerita yang dia ceritakan dari dosa dan maksiat yang dia lakukan tersebut jauh terkadang lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Dia berbuat zina, zina dosa besar. Ya, tetapi ketika dia menceritakan zina yang dilakukan tadi tersembunyi tadi yang merupakan dosa, bisa jadi cerita yang dia ceritakan kepada orang lain tadi bisa lebih besar dosanya. Walhamilu lahu ala dzalik insilakhu minal haya. Dan apa yang mendorong dia menceritakan dosa dan maksiat yang dia lakukan tadi? Karena telah hilang rasa malu yang dia miliki. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hal lam yabqa fi salahi. Dan kalau seandainya seorang hamba sudah sampai kepada tingkat seperti ini, maka tidak akan ada lagi tersisa kebaikan padanya yang diharapkan. Subhanallah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, wa min uqubati dzunub, dan juga dari hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima rabbi jala jalaluhu wa tud'ifu waqaruhu fi qalbil 'abdi wa labud sya'am aba. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatu fi qalbil 'abdi lamma tajarra 'ala ma'asi. Ketika seseorang berkutat dengan dosa dan maksiat, selain akan menghilangkan rasa malu yang ada dalam hati, juga akan melemahkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan ia akan bisa menghalangi seseorang dari dosa dan maksiat adalah dengan dia mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Tertanam rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga orang yang terkurung dalam goa. Dan tentunya tidak akan bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara mereka yang mengatakan, yunjikumullah min hadis sakhra antadu'ullah bisalih a'malikum. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari batu besar ini dengan engkau berdoa kepada Allah dari amalan-amalan soleh yang pernah kalian lakukan. Di antara yang berdoa adalah seorang laki-laki yang dia menyukai seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki nasab dan keturunan yang baik. Kemudian ketika dia akan berzina, tidak ada antara dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya sudah ada di hadapannya, dia tinggal berzina saja. Kemudian wanita tersebut berkata, takutlah engkau kepada Allah. Ketika dia dengar Allah dan masih ada pengagungan dalam hatinya kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga laki-laki ini meninggalkan ya sesuatu yang sangat diharapkan, sesuatu yang dia cita-citakan, bisa berzina dengan wanita yang cantik tersebut. Tapi karena ada pengagungan dalam kalbunya kepada Allah Rabbul Alamin, dia meninggalkan dosa tersebut. Dan dia berkata, ya Allah, kalau seandainya ini merupakan amalan saleh, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua tersebut. Dari hadis yang saya sebutkan di sini para hadirin dan hadirat, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, ketika telah lemah pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu kepastian, apakah dia merasakan ataukah dia tidak merasakan. Ya, karena kalau seandainya ada pengagungan, penghormatan dalam hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berbuat dosa. Dia tidak akan pernah berbuat maksiat. ya, dan maksiat itu justru terjadi, ya, akan semakin terbuka, ya, dikarenakan hilangnya rasa pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang seseorang memiliki rasa takut pengagungan pada hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan dirinya daripada hawa nafsu, maka ya, tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min ba'di uqubati hadza, dan dari sebagian uqubah pelaku dosa juga, ayarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalq. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala ya keseganan kepadanya. Taip, sebentar. Wa yahunu alaihim, sehingga manusia ya akan melemahkannya, atau manusia akan ya tidak memuliakannya. Wa yastakhifuna bihi kama hana alaihi amruhu wastakhafa bihi fala qadrin mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas wa la qadrin khawfi min Allah yakhaful khalq wa la qadrin ta'zimu lillahi wa rahmati yu'azzimu nas hurmati. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebesar apa ya seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar itu juga manusia akan mencintainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mencintai seseorang, kemudian Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Kemudian Jibril memanggil penduduk bumi, penduduk langit, dan mengatakan, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Dan ketika Allah dan penduduk langit mencintai seseorang, maka akan tertanam rasa cinta di hati-hati manusia di muka bumi ini. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, siapa di antara muslimin yang tidak mencintai mereka? Siapa di antara muslimin yang tidak memuliakan mereka? Hampir seluruh muslimin memuliakan mereka. Apa sebab mereka mulia? Apakah harta yang mereka miliki? Apakah kedudukan dari sisi dunia yang mereka raih? Atau apa? Tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, manusia memuliakan mereka karena mereka mencintai Allah, karena mereka memuliakan Allah dengan ilmu yang mereka miliki, dengan takwa yang mereka miliki, itulah mereka hidup. Dengannya mereka hidup, dengannya mereka berjalan. Walaupun mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu, akan tetapi kecintaan muslimin itu sangat besar kepada mereka. Padahal mereka bukan bagian dari nasab kita, bukan dari kakek-kakek kita. Bahkan kita juga bukan satu daerah dengan mereka. Mereka orang Arab, kita orang Ajam. Kita orang Indonesia. Mereka orang Arab atau yang selain dari Arab, yang penting bukan dari suku kita, bukan dari bangsa kita. Ya bukan dari keturunan kita, tetapi subhanallah. Ya, siapapun dari kalangan muslimin akan mencintai mereka. Ya, dan intinya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wa ala qadri khawfi minallah, dan sebesar apa ketakutan seseorang kepada Allah, begitu juga ketakutan manusia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kami akan menanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ketahui dan rasa takut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka disebutkan dalam satu hadis, dalam sebuah riwayat, ya satu bulan perjalanan musuh-musuh Allah sebelum bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah gentar, mereka sudah takut. Kenapa ini semuanya? Apakah perlengkapan perang mereka sangat canggih? Atau fisik mereka yang sangat kuat? Bukan ini yang menjadi patokan utama. Tetapi yang menjadi patokan utama rasa takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yang mana sahabat Rasulullah di malam hari bagaikan mereka bagaikan bayi yang merengek-rengek kepada Allah. Dan ini tidak lain rasa cinta dan rasa takut mereka kepada Allah. Di siang hari mereka bagaikan singa. Nah, kita bisa melihat kondisi dan keadaan muslimin hari ini. Kondisi kita. Tidak ada orang yang segan dengan muslimin. Tidak ada orang yang takut dengan muslimin. Terkadang muslimin itu menjadi olok-olokan dan menjadi diobok-obok oleh mereka orang kafir. Kenapa? Ya, apakah kita tidak punya pendidikan yang bagus? Apakah kita tidak punya teknologi yang canggih? Apakah kita tidak memiliki massa yang banyak? Bukan itu yang menjadi patokan pertama para hadirin dan hadirat. Tidak lain hilangnya rasa takut di hati-hati muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Al-Imam Al-Qayyim, wa ala qadri ta'zimihi lillah. Ya, dan sebesar apa pengagungan seseorang kepada Allah, wa hurmatihi, dan batasan-batasan Allah, yu'adzimun nas hurmatihi, dan begitu juga dengannya manusia akan menjaga batasan-batasannya. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang akan memuliakannya. Walaupun manusia memuliakannya, walaupun manusia mengagungkannya secara zahir, ya terkadang dimuliakan oleh manusia karena kekejamannya, dimuliakan oleh manusia karena kedudukannya, dimuliakan manusia dikarenakan ada sesuatu yang diharapkan. Tapi ketika sesuatu yang diharapkan itu hilang darinya, maka dia akan menjadi pencela yang terdepan kepada orang yang tadinya dia ingin muliakan. Karena ada sesuatu yang diharapkan, tidak mungkin lagi dia raih dari orang tersebut. Tetapi subhanallah, beda dengan hal yang kita sebutkan tadi. Tidak ada yang kita harapkan dari para ulama kecuali ilmunya mereka. Walaupun mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, ilmu mereka masih bermanfaat. Beda dengan kondisi orang yang kita sebutkan tadi, dia masih hidup di dunia, tapi apa yang diharapkan darinya sudah tidak lagi dia miliki, maka di situ dia akan dicampak, bahkan bagikan sampah yang terbuang, bagikan debu yang berterbangan yang tidak akan dianggap oleh manusia. Ini para hadirin dan hadirat, sebenarnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang seseorang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun hal yang akan bisa memuliakannya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang-orang yang dekat dengannya, bahkan keluarganya sendiri terkadang meninggalkan dia. Keluarganya sendiri, terkadang anaknya, istrinya meninggalkan dia ketika dia sudah tidak punya lagi apapun yang dia banggakan. Di dunia Allah telah hinakan demikian, bagaimana lagi di akhirat. Kemudian wa min uqubatiha annaha tastada'i nisyan Allah li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatuhu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsi wa syaitani wa hunaka halakul ladhi la yurjamahu najatun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan daripada dampak lain dari dosa dan maksiat, ya, dia akan menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Lupa, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah dhuhul qalbi anisya'il ma'lum, hilangnya sesuatu perkara yang itu ya yang sudah diketahui sebelumnya. Ya misalnya kita membahas tentang permasalahan dampak-dampak dari dosa. Hari ini kita mendengar, oh dampak dosa A, B, C, D, dan seterusnya. Ini sesuatu yang ma'lum di hati kita. Kemudian satu minggu setelahnya ditanya, apa dampak dari dosa? Kita lupa. Itu namanya lupa. Taib, itu namanya lupa. Di antara arti makna lupa. Taib, dan lupanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bukanlah dengan lupa dengan makna yang kita sebutkan tadi. Karena lupa yang kita maknai tadi adalah lupa yang sifatnya kurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat-sifat kurang. Ya karena secara bahasa, lupa itu, nasya itu artinya tark, meninggalkan. Meninggalkannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat seperti yang kita baca tadi, jangan engkau menjadi orang-orang yang mereka lupa kepada Allah dan kemudian Allah lupa kepada mereka. Apa maksudnya seseorang lupa kepada Allah? Seseorang lupa kepada Allah adalah dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan melakukan maksiat. Ketika seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat maksiat, apakah dia tahu kalau Allah itu ada? Dia tetap tahu Allah itu ada. Dia enggak lupa adanya Allah. Akan tetapi dia meninggalkan ketaatan, maka ketika dia meninggalkan Allah, itu meninggalkan ketaatan, maka Allah akan meninggalkannya. Dan ini bukan ta'wil para hadirin dan hadirat, karena itu zahir dari ayat. Secara bahasa, nasya artinya tark, dan konteks ayat menyebutkan demikian, seperti kita katakan tadi. Karena seseorang ketika dia lupa kepada Allah, bukan berarti dia tidak tahu adanya Allah, dia tahu adanya Allah. Tetapi dia yang meninggalkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, dan Allah meninggalkannya. Faham ya? Sehingga, para hadirin dan hadirat, kata Ibnu Qayyim, wahunaka halaku. Nah, ketika seseorang telah dilupakan oleh Allah, seseorang telah ditinggalkan oleh Allah, sementara tidak ada satu detik pun kedipan mata, kecuali kita butuh dengan rahmatnya Allah, kita butuh dengan kasih sayangnya Allah, kita butuh dengan pertolongan Allah. Iya, nah ketika itu hilang dari kita, apa yang akan kita harapkan dalam kebaikan kita agar kita sukses? Maka yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wahunaka halakul ladhi la yurjam'u najatun. Nah, ketika seseorang telah ditinggalkan oleh Allah, maka di sana adalah kehancuran yang tidak diharapkan lagi kesuksesannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah engkau kepada Allah. Dan perhatikanlah apa yang telah engkau persiapkan untuk hari ketika engkau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dan takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka lupa kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala lupa kepada mereka. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, at-tark al-nasya, ini artinya adalah lupa. Apa artinya adalah tark, meninggalkan? Secara bahasa datang demikian. Nasya itu memiliki sekian makna. Taib. Dan juga dari konteks ayat seperti saya sebutkan tadi, kalladzina nasallah fa ansahum, ya kalladzina nasallah fa ansahum, ketika mereka lupa kepada Allah maka Allah akan lupa kepadanya, ketika mereka meninggalkan Allah maka Allah akan meninggalkannya. Baik. Dan juga wa min uqubatiha, dari dampak jelek dari dosa dan maksiat itu sendiri juga, annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Seorang hamba itu akan dikeluarkan dari daerah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, al-ihsan adalah segala seseorang yang dia seakan-akan melihat Allah, kalau seandainya dia tidak melihat Allah maka dia menyadari Allah akan melihatnya. Dia tidak akan berbuat dosa, dia tidak akan berbuat maksiat walaupun dalam keheningan, walaupun dalam kesendirian, karena dia menyadari Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bersamanya, Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya. Nah, ketika seseorang berbuat dosa dan dia berbuat maksiat, para hadirin, maka hilang darinya pahalanya muhsinin. Fa'in aradallahu bi khairan aqarra fi da'iratil umumil mu'minin. Fa'inna asahu bil ma'asi allati tukhriju min da'iratil iman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga seseorang itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan ketika seseorang itu berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dia daripada da'iratul iman, iman yang sempurna. Dia akan menjadi seorang muslim, tapi muslim yang fasik dengan maksiatnya. Dia tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tetapi kita perlu menyadari, ya, maksiat itu merupakan pintu kepada kekufuran. Iya, kezoliman itu merupakan jalan menuju kepada kekufuran. Ya, itu keyakinan kita, tidaklah semesta, tidaklah orang ketika berbuat dosa langsung dia kafir, tidak. Tapi ini jalan. Sedikit demi sedikit, seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang awalnya dia benci dengan dosa tersebut dan benci dengan maksiat tersebut, tetapi ketika dia membuka dirinya untuk berbuat dosa, ya, yang awalnya dia sudah mulai menikmati maksiat tersebut, tapi dia masih malu. Maksiat itu diketahui oleh manusia. Ya, tetapi akan sampai pada titik dia sudah tidak lagi memiliki rasa malu dosa tersebut, diketahui oleh manusia, bahkan dia akan menceritakan dosa tersebut, dan dia bangga menceritakan maksiat yang dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ketika kondisi orang sudah bangga dengan berbuat maksiat, apakah kita merasa aman? Ya, dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Kita merasa aman, dia terjatuh dalam kesyirikan. Dalam keadaan hatinya sudah begitu lemah, dalam keadaan hatinya sudah begitu gelap. Maka kita khawatir dalam titik itulah dia akan bermudah-mudahan dengan kekufuran dan bermudah-mudahan dengan kesyirikan. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, hati-hati daripada dosa, hati-hati daripada maksiat. Jangan kita berpikir dosa kan tidak membuat seseorang kekal dalam neraka. Dosa itu kan di bawah tata masyatillah. Allah mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah adab, ya Allah adab. Tapi tidak selama-lamanya. Betul, tidak selama-lamanya. Tapi siapa yang sanggup menahan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sanggup? Dan selanjutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada jaminan seseorang itu ketika dia terus-menerus berbuat dosa dan berbuat maksiat, dia terjatuh dalam kekufuran. Karena hati manusia itu lemah. Sementara fitnah yang ada di depan kita itu begitu besar. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak dari dosa itu sendiri juga, annaha tud'ifu siral qalbi ila Allah wa daril akhirah, akan melemah kesemangatan perjalanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Ya, semakin kecintaan dia kepada dunia, semakin panjang angan-angannya kepada dunia, semakin tomak dia untuk meraih dunia, sanakan ya akhirat itu semakin jauh, adalah hal yang jauh. Seakan-akan kematian itu masih sangat jauh pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya suci, hatinya bersih, yang hatinya jauh dari dosa dan hatinya jauh dari maksiat. Pasti para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, dia selalu akan merenungi, memikirkan, ya, kehidupan yang dia akan segera tinggalkan, hal yang dia akan pergi darinya. Itu adalah karena kesucian hati dan bersihnya jiwanya. Tapi sebaliknya, bersih yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, fadzambu imma ayamital qalba ayamraduhu mardan mukhawifan. Dosa adalah sesuatu hal yang akan bisa mematikan hati atau membuat hati itu sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, atau akan membuat lemahnya kekuatan hati tersebut. Hatta yantahi dha'fuhu ila al-asya' al-thaniyah allati ista'adha biha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ham wa yalham wal-hazan wal-ajz wal-qasl والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وكل اثنين منها قارينان. Ya, sampai kepada hati, saking lemahnya hati tersebut, itulah hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari ham wal hazan wal ajiz wal qasam. Karena ketika hati seseorang itu lemah, dia tidak punya kekuatan, maka dia akan rentan dengan kegelisahan. Dia rentan dengan kegalauan, dia rentan dengan kesedihan, dan akan membuat dia itu lemah, akan membuat dia malas, akan membuat dia pengecut, akan membuat dia bakhil. Ya, ketika kapan? ketika hatinya lemah. Sedikit ada masalah galau, sedikit ada masalah gelisah, sedikit ada masalah nangis. Gak ada kekuatan hatinya. Walaupun badannya besar, walaupun badannya atletis, ya walaupun badannya seperti binaragawan, tapi ketika hatinya lemah, para hadirin dan hadirat, maka penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW akan menghampirinya. Nah, ketika penyakit tersebut menghampiri dalam kehidupannya, biasanya orang-orang seperti ini akan mengambil jalan pintas. Apakah jalan pintasnya bunuh diri? Yang mana dia berpikir kalau dia bunuh diri hilang beban hidupnya, dia tidak menyadari kalau dalam kuburnya kehidupannya akan lebih mengerikan. Ya, atau dia akan terjerumus ke dalam dunia hitam. Dia akan terjerumus ke dalam narkoba. Ya, dia terjerumus dalam free sex dan seterusnya. Ya, atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Tetapi ketika hati seseorang itu kuat, hati seseorang itu kokoh, ya, musibah, ujian yang Allah berikan, terkadang itu menjadi nikmat untuk dirinya, menjadi sesuatu yang dia dengannya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sakit, mungkin kalau saya tidak sakit, saya keluar ke rumah, saya banyak melihat halal yang diharamkan oleh Allah, ya mungkin saya bisa terjatuh dari dosa. Tapi alhamdulillah hari ini saya sakit, ya sehingga saya terjaga mata saya, terjaga telinga saya. Demikian orang-orang yang beriman, dia selalu menghibur hatinya. Dan sesuatu dan hiburan itu tidak akan dia bisa dapatkan kecuali dengan kuatnya hatinya. Dan kuat hati akan didapatkan, para hadirin dan hadirat, ketika dia menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Wal maqsud anna dhunuba min aqwal asbab al jalibah li hadith thaniyah athamaniyah kama annaha min aqwal asbab al jalibah li juhdil bala wa darqis syiqa wa su'il qada wa syamatatil ada wa min aqwal asbab al jalibah li zawali ni'millah ni'amillah wa tahawulin afiyatihi wa faja'ati ni'matihi wa jami sakhatihi. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya dosa-dosa merupakan sebab yang paling terkuat seseorang akan mendapatkan 8 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu juga merupakan sebab Allah akan mendatangkan bala. Ya, akan jeleknya qadha dari para-para pemimpin. Ya, atau musuh-musuh yang akan menguasai. Ya, atau itu merupakan sebab yang paling terbesar. Dengannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan nikmat dalam hidup kita. Hilang rasa keamanan, hilang rasa ketentraman. Ya, manusia diliputi dengan ketakutan, kelaparan, hilang pekerjaan, naik angka-angka, naik harga barang di pasaran, atau barang sulit didapatkan. Ini semuanya dikarenakan dosa. Ini semuanya dikarenakan maksiat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka sering saya menyampaikan, ya silakan seseorang mengkampanyekan di masa-masa COVID seperti ini, ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini hal yang harus dikampanyekan agar virus itu bisa terstop atau bisa dihentikan atau bisa dikurangi. Tetapi ini semuanya tidak bermanfaat kalau seandainya manusia mereka tidak bertobat dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Mereka tidak melepaskan kezoliman yang menjadi kesehariannya. Ketika mereka tidak meninggalkan riba. Ketika mereka tidak menjauhi musik. Atau menjauhi perzinahan dan khamar. Kita khawatir kalau ini kita tidak tinggalkan, COVID itu kan selalu menghampiri kita. Iya, turun angka COVID. Tiba-tiba naik lagi. Subhanallah. Ya, maka kita juga harus mengkampanyekan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya bukan Allah yang akan menghilangkan wabah ini, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu memindahkan kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan bala kecuali Allah. Allah satu-satunya zat yang bisa menghilangkan bala ini. Maka hendaknya kita tadarruk kepada Allah. Kita merendahkan diri kepada Allah. Kita kembali kepadanya. Kita bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya. Ini merupakan kekuatan yang paling terbesar. Ya, dengannya hilang wabah di tengah-tengah kita atau musibah. Dan juga Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa min uqubati dzunub, dan juga dari dampak dosa itu sendiri, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annaha tazilun ni'am wa tuhilun niqam. Ia akan hilang kenikmatan dan akan menghampirinya kesengsaraan ataukah kejelekan ataukah musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian daripada musibah, fabima kasabat aydikum, itu dikarenakan tangan-tangan kalian sendiri. Itu karena dosa-dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Ya, karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab seimbang dari maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini, semuanya akan dimusnahkan oleh Allah. Tetapi Allah hanya memberikan sedikit saja dari azab agar manusia bisa kembali kepadanya, agar manusia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya atau kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya tersebut. Allah memberikan nikmat kepadanya, Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah memberikan keamanan, ketentraman untuk mereka. Ya, nah kemudian musibah, bencana, kerasa takut, siapa yang mengundangnya? Mereka. Kita sendiri yang mengundang itu. Dengan apa kita undang? Dengan dosa, dengan maksiat yang kita lakukan. Jadi kita sendirilah yang membuat tsunami itu terjadi. Kita sendirilah yang membuat sebab terjadinya wabah penyakit yang gak henti-hentinya sekarang di muka bumi ini. Kita sendiri yang melakukannya karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala permisalkan sebuah negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman, dan Allah berikan kepada mereka rezeki dari segala penjurunya. Tetapi ketika mereka itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan perintah Allah, mereka lupa dengan batasan Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan bakal pada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan yang akan menghampiri mereka. Kita sendiri yang mengundang itu semuanya. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang terakhir dengannya kita tutup kajian kita. Wa min uqubatiha ma yulaqqihi Allah Subhanahu min ar-ra'b wal khauf fi qalbil 'asi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa takut, rasa gelisah di hati orang-orang yang berbuat maksiat sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Fala tarahu ila khaifan mar'uban fa inna ta'ata husnullahil a'zham alladhi man dakhala kana minal aminin wa min uqubati dunya wal akhirah. Fala tarahu, engkau akan melihat orang-orang yang dia berbuat maksiat, dia dalam keadaan ketakutan, dia dalam keadaan kegelisahan, dia dalam keadaan galau, hatinya enggak pernah tenang. Ketika hatinya tidak tenang, maka akan kelihatan dari badannya, kelihatan dari fisiknya. Ya, karena ketaatan ini merupakan bentengnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka siapa yang seseorang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia akan dalam keadaan keamanan dari hal-hal yang akan bisa merugikan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi siapa yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka dia sudah keluar dari benteng. Dia keluar dari tempat yang aman, dia keluar dari tempat yang dijaga. Maka ketika dia sudah keluar dari tempat yang dijaga, dari tempat yang aman, maka dia telah menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Dia telah menjerumuskan dirinya dalam malapetaka. Teman-teman semuanya, closing kita di kalimat penutup di kajian kita kali ini, ya, kita harus menyadari hidup kita di dunia ini cuma sesaat. Ya, maksiat itu juga kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang semu, ya, yang setelah seseorang berbuat maksiat, setelah seseorang berbuat, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegalauan yang dia rasakan, kesedihan, kesempitan hati yang dia rasakan, tidak sebesar dari nikmatnya dosa dan maksiat yang dilakukan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kegalauan itu saja dampak dari dosa dan maksiat, maka sudah cukup orang yang cerdas untuk menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Tetapi bukan hanya itu saja. Dampak jelek yang didapatkan oleh seseorang dari pelaku dari maksiat dan kezaliman dilakukan, ya, maka tentunya orang yang cerdas akan semakin menghindari dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada soal-soal yang mau diajukan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Di sini ditanyakan, izin bertanya, ketika seorang muslimah sudah faham ilmu namun masih mengunjungi tempat-tempat yang penuh kemudaratan, apakah ini salah satu sifat tidak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta dan memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang kita belajari hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan bisa menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang membuat tertanam rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuat rasa takut dan tidak membuat rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tip. Kemudian yang kedua, ilmu itu sebenarnya adalah wasilah. Ilmu itu cuma sekedar jalan. Inti daripada ilmu yang dituntut oleh seseorang adalah al-amal. Amalan itu sendiri. Maka disebutkan di sana para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang memiliki ilmu tetap dianggap sebagai orang yang jahil, tetap dianggap sebagai orang yang bodoh. Ya, sebanyak apapun hafalan yang dihafal dari Al-Quran, sebanyak apapun hadis yang dihafal, sebanyak apapun kitab dan kaidah-kaidah ulama yang dia ngerti, tetapi ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, tetap seseorang itu masih dianggap jahil, tetap dianggap bodoh. Karena inti daripada ilmu adalah bukan sekadar memperbanyak maklumat, tapi inti daripada ilmu adalah khaufullah, takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang harus kita sadari. Ya, seseorang itu baru dikatakan alim apa yang dia ilmui ketika dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Tapi nah, ketika seseorang dia mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, ya, yang tentunya tempat tersebut akan banyak manusia di situ. Jelas. Tidak ada rasa malunya kepada Allah, tidak ada rasa malunya dia kepada manusia. Ya, dan ini dikarenakan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia tidak menjaga hatinya dan tidak menjaga kalbunya. Nah, disinilah kita harus membentengi diri kita agar jangan satupun dosa, kita berusaha jangan ada dosa yang kita lakukan. Karena ketika kita berbuat dosa akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi hati yang sekarang lagi lemah imannya dan lebih memilih menjauhi majelis ilmu dengan perlahan dan enam. Dan ini sebenarnya dampaknya. Ketika kita menjauhi ilmu, menjauhi dari majelis ilmu, ya, disitulah kemudian kita akan terbiasa dengan dosa. Kita terbiasa dengan maksiat. Ya, makanya teman-teman semuanya, kita hidup di zaman fitnah. Ya. Jangankan untuk keluar dari rumah kita untuk melihat fitnah, di kamar kita sendiri begitu beraneka ragam fitnah yang ada di tangan kita. Di zaman dahulu gak ada HP. Ya, dan kalaupun ada HP, HP-nya cuma cukup untuk SMS saja. Tapi kita hari ini berada di zaman yang di tangan kita itu kita bisa melihat segalanya. Dengan hanya 50 ribu rupiah, ya kita mengisi paket data mendapatkan sekian puluh GB. Ya, sehingga ketika di sana banyak peluang-peluang untuk berbuat dosa, banyak peluang-peluang untuk berbuat maksiat, dan banyak hal-hal yang membuat kita terjatuh ke dalam dosa tersebut, maka orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan selalu membentengi dirinya. Dan tidak ada sesuatu benteng yang paling kuat, yang paling kokoh, yang dengannya seseorang akan bisa menjaga dirinya lebih daripada majelis ilmu. Ya, terlebih di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa hadir di masjid. Ya, ketika kita menjauh dari masjid, kita jauh dari majelis ilmu, ya maka kita cari hal-hal kita bisa memberikan nutrisi dalam kalbu kita. Memang terkadang membosankan kajian melalui Zoom, tidak fokus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Namun di sana kaidah disebutkan oleh para ulama, ketika dia tidak bisa melakukan sebagian keseluruhannya, maka dia jangan meninggalkan sebagian besarnya. Jangan dia tinggalkan bagian besarnya. Ya, karena ketika kita majelis ilmu memang tidak bisa kita hadiri karena masa-masa PPKM seperti ini, atau teman-teman di Hong Kong ada aturan-aturan tersendiri, ya kemudian kita meninggalkan ilmu. Udahlah, saya tunggu sampai corona selesai. Saya insya Allah nanti akan lebih semangat lagi hadir di pengajian. Kalau nanti dibuat kajian langsung offline, hadir langsung, saya lebih semangat. Tidak ada jaminan, para hadirin dan hadirat, ketika COVID itu telah diangkat, kajian itu sudah normal kembali, tidak ada jaminan hati kita akan condong dengan ilmu tersebut. Tidak ada jaminan hati kita akan lebih, ya, atau hati kita masih condong kepada ketaatan. Karena ketika hati manusia kosong diisi dengan nutrisi hati, maka pasti dia akan mengisi dengan hal-hal yang jelek. Ketika dia mengisi hal jelek, maka dia akan terjatuh dalam satu dosa, terjatuh dalam maksiat. Dan ketika dia telah terjatuh dari sekian banyak dosa, maka hatinya sudah menggelap, hatinya sudah menghitam. Ketika hatinya sudah menghitam, ibaratnya dia sedang mengorek jurang untuk dirinya, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, maka akan sulit baginya untuk naik ke atas. Ya, dia akan melihat orang-orang hadir di pengajian nanti. Dia melihat teman-teman dulunya, ya, datang ke majelis ilmu dengan membawa buku, membawa kitab. Ya, sementara dia menangisi dirinya. Dia sudah tidak mampu lagi bergerak. Karena dia sudah masuk ke dalam jurang yang dalam, yang sulit untuk dia bangkit. Ya, dan billah. Baik. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, afwan Ustaz, ingin bertanya, mohon nasihat bagi seorang agar senantiasa istiqomah dan semangat beribadah dan belajar ilmu, dan bagaimana cara melawan rasa malas tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah menyebutkan di antara hal-hal yang membuat kita bisa istiqomah adalah semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, semangat hadir di majelis ilmu. Ya, dan kita harapkan kajian Zoom ini juga adalah majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, karena kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi dengan masa COVID, PPKM dan seterusnya, seorang tidak bisa menghadiri kajian, tidak bisa menghadiri, ya, majelis-majelis ilmu. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat, yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Yang ketiga, dia mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha yang selalu mendukungnya, selalu memberikan motivasi kepadanya agar selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah dan menjauhi hal-hal yang akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Karena teman yang baik ini merupakan pondasi dan pokok sumber daripada keistiqomahan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas? Kita berdoa kepada Allah. Tadi Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya 8 perkara. Ya, di antara yang diminta perlindungan adalah al-kasal, malas. Maka malas ini penyakit. Ya, dan penyakit itu pertama Allah yang memberikan dan Allah pula yang mengangkatnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dihilangkan rasa malas. Dan yang kedua, penyakit. Penyakit itu ada obatnya. Setiap ada penyakit ada obatnya. Ketika kita mengetahui titik malasnya kita adalah A, maka di titik di situ kita fokus untuk menjauhi titik tersebut kalau seandainya titik tersebut membuat kita malas. Bisa difahami, ya, titik itu membuat kita malas, kita jauhi itu semuanya. Taib, dan hati ini adalah ibarat badan. Seseorang yang biasanya dia berolahraga, kemudian dia tinggalkan olahraga, ya, kapan dia bisa memulai olahraga yang ditinggalkan? Dia harus paksa badannya, dia paksa olahraga. Walaupun misalnya tadinya dia sering jogging, lari lapangan 10-5 kali keliling, maka di awalnya dia paksa, walaupun cuman dia berjalan 1 kali. Maka insya Allah itu akan membuat dia semangat di hari kedua, hari ketiga. Tapi ketika dia tidak memulai, nah disitulah dia akan terus bermalas-malasan. Dia lawan malasnya tersebut, sebagaimana dia lawan kemalasan dia untuk berolahraga, dia paksa diri berolahraga, begitu juga dia paksa pegang Al-Quran, dia paksa hadir majelis ilmu, dia paksa hadir untuk mendengar ceramah. Maka insya Allah yang kedua dan ketiga akan lebih mudah. Wallahu'alam bisawab. Ketika kita sudah mengenal sunnah, masih duduk di majelis yang masih mengamalkan bidah, apakah ini juga bisa terpengaruh dengan kistiqoman kita dalam mengamalkan sunnah? Nah, jelas. Ya, karena antara sunnah dengan bidah itu tidak akan bisa disatukan. Maka telah kita dapatkan dari riwayat-riwayat dari para ulama kita untuk kita berhati-hati. Karena sunnah merupakan modal besar, ya, kebaikan yang agung yang akan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sunnah itu bagaikan safinatun Nuh. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Dan barang siapa yang mengendarainya, maka dia akan selamat, dia akan sukses. Tapi kalau dia tidak mengendarai kapal tersebut, dia akan celaka, dia akan sengsara. Bisa difahami ya? Nah, ketika dia akan sengsara, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah awal dari kehancurannya. Dan sunnah diantara bentuk kita menjaga sunnah, untuk kita tidak bermajelis di majelis-majelis yang itu ya jauh daripada sunnah itu sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar diberikan jalan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi dari hal-hal yang menyelisih dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal yang terakhir, apa hukum orang yang hamil luar nikah? Bolehkah ia langsung dinikahi orang yang menghamilinya? Di sini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Di antara ternukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidak boleh seorang wanita yang hamil dia menikah sampai dia telah melahirkan. Kalau selesai melahirkan baru boleh dia menikah. Tapi kalau kondisi dia masih dalam keadaan hamil, dia belum boleh menikah. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang lainnya seperti ulama Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'iyah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, nam dibolehkan, ya, tetapi dengan syarat dia tidak boleh untuk menggauli wanita tersebut sampai wanita tadi melahirkan, baru dibolehkan. Allah Ta'ala alam bisa, walaupun ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.